Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah taala akan melanjutkan kajian kita membahas Risalah Al-Urjuzatil Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Al-Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Kita masuk ke bait yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Bait yang ke-64. Kata beliau rahimahullah, wa binti Jahshin thumma badri lil mau'idi wa ba'da hal ahzabu fasma' wa andudi. Wa binti Jahshin, dan dengan Zainab bintu Jahsh. Thumma badri lil mau'idi, kemudian akan terjadi peristiwa Badar mau'id. Wa ba'daha, lalu setelahnya al ahzabu, akan terjadi peristiwa peperangan Ahzab atau yang dikenal dengan perang Khandaq. Fasma' wa'duni, maka dengarkanlah kisah dari peristiwa-peristiwa ini dan hitunglah. Tayyib. Pada bait ini insyaallah taala beliau akan membahas tentang tiga peristiwa yang terjadi di tahun ke-4 Hijriyah. Yang pertama adalah kisah tazawujin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Zainab binti Jahsh. Menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha. Yang kedua adalah kisah tentang peristiwa Badar al-Mau'id atau dikenal juga dengan nama Badar al-Akhirah, perang Badar ketiga atau perang Badar perjanjian. Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq. Tayyib, kita bahas satu persatu dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Yang pertama, qala rahimahullah wa binti Jahshin, dan dengan Zainab binti Jahsh. Di sini dibaca dengan majrur, binti, bukan bintu. Kenapa demikian? Karena beliau memaksudkan dengan nama bintu Jahsh ini adalah ma'tuf ala majrur pada akhir bait sebelumnya, bait ke-63. Kita tahu pada bait terakhir di bait yang ke-63 kemarin beliau membahas tentang pernikahan dengan Ummu Salamah. Wa ba'dahu nikahu Ummi Salamah. Maka waw di sini ma'tuf kepada Ummi. Maksudnya adalah wa ba'daha atau wa ba'dahu nikahu Zainab binti Jahsh. Demikian, oleh karenanya di kasrah, tidak di dhammahkan atau dirafa'kan. Taib. Wa binti Jahsh ay nikahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahsh. Menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha. Dan pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsh ini terdapat beberapa khilaf, perselisihan di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, bahwa pernikahan itu terjadi pada tahun ke-4 Hijriyah. Ini juga yang disebutkan oleh Al-Asimi. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha li hilali dzilqa'dah sanata arba' min al-hijrah wa hiya bintu 35 sana. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab ini terjadi li hilali dzulqa'dah, ketika awal bulan dzulqa'dah tahun ke-4 Hijriah. Awal dzulqa'dah tahun ke-4 Hijriah. Wa hiya bintu 35 sanah. Dan usia Zainab ketika itu adalah 35 tahun. Usia Zainab ketika itu 35 tahun. Ini juga pendapat yang disebutkan oleh Badruddin Habib Al-Halabi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Al-Muqtafa min Siratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam pada halaman yang ke-105. Ala anna zawajahu biha kana fi sanati arba'. Beliau menguatkan bahwa pernikahan Zainab terjadi di tahun ke-4 Hijriah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa minhum man qala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha sanata khamsin minal hijrah. Ada juga ulama sirah yang berpendapat bahwa pernikahan Nabi dengan Zainab terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Pada tahun ke-5 Hijriah. Wa ila hadza dhahab Ibnu Sa'ad wal Qurtubi wa ghairihim. Ini pendapat dari Al-Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah di dalam kitab beliau Tabaqatul Kubra jilid ke-8 halaman ke-90. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Qurtubi Al-Mufassir rahimahullah taala di dalam tafsir beliau Jami' li Ahkamil Quran jilid yang ke-14 halaman 106 halaman 166. Tayib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah tentang tanggal menikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut jumhur ulama, Nabi menikahi Zainab pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-4 Hijriah. Tayib. Berikutnya, siapa yang menikahkan Nabi dengan Zainab? Qala wa laqad zawwajahu iyyaha akhuha. Dan yang menikahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab adalah saudara Zainab, saudaranya. Wa asdaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 400 dirham. Yang ketiga, berapa maharnya? Berapa mahar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Zainab? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mahar untuk menikahi Zainab bintu Jahash dengan uang sebanyak 400 dirham. 400 dirham, 400 keping perak. Dan pernikahan Zainab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Zainab bintu Jahash. Tayib. Apakah Zainab dinikahi Nabi gadis atau janda? Jawabannya adalah janda. Karena sebelumnya Zainab bintu Jahash adalah istri dari Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Harithah siapanya Nabi? Hah? Apa? Tayyib, anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal Islam dahulu beliau menganggapnya sebagai anak. Ternyata hukum itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak orang lain diangkat anak lalu dinasabkan kepada ayah angkatnya. Boleh kita mengangkat anak, yang tidak boleh adalah menasabkan anak angkat itu kepada ayah angkatnya. Tidak boleh. Jadi nasab anak angkat kita, jika kita nanti mengangkat seorang anak, harus tetap dikembalikan kepada ayah aslinya. Tidak boleh di bin ayah angkatnya. Tayyib. Maka Zaid dahulu pernah ditabani oleh Nabi SAW dan dikenal dengan Zaid bin Muhammad SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan larangan tentang tabani. Setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan nasab Zaid menjadi Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Nah, Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha dahulu adalah istri dari Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu menceraikan Zainab bintu Jahash. Tayib. Nah, setelah diceraikan oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu dan selesai masa iddah Zainab bintu Jahash, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat yang memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Zainab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Kata Allah Azza wa Jalla, "Falamma" yang sudah apa? "Falamma qada Zaidun minha wadaran zawwajnakaha." Baik. "Falamma" dan ketika qadha minha Zaidun. Zaid telah mengakhiri urusannya. Minha wataran, dari Zainab. Zawwajnakaha, kami nikahkan Zainab dengan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini adalah perintah dari Allah, kabar dari Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab. Nih, setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Zainab dan menikahi beliau radhiyallahu taala anha, sehingga beliau menjadi salah seorang ummahatul mukminin. Dan keistimewaan ini hanya ada pada Zainab di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang menikah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengannya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dahulu Zainab disebutkan di dalam riwayat taftakhir ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau merasa lebih berbangga dibandingkan dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Beliau mengatakan kepada mereka, zawwajakunna ahlukunna wa zawwajani rabbi min fawqi sab'i samawat. Dahulu kalian yang menikahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga-keluarga kalian. Sedangkan aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbku dari atas langit yang ketujuh sana. Tayyib. Jadi ini memang keistimewaan dari Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha. Wallahu taala a'lamu bissawab. Tayyib. Berikutnya. Kemudian tinggallah Zainab menjadi salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga tinggal di hujrah, kamar-kamar yang ada di sekitar Masjid Nabawi yang dihuni oleh para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, Zainab bintu Jahash adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali menyusul beliau meninggal. Setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali meninggal adalah Zainab bintu Jahash. Nanti ada riwayat yang lain yang menyebutkan Saudah bintu Zam'ah, akan kita bawakan nanti riwayatnya. Tayyib. Kenapa demikian? Hal ini berdasarkan sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna ba'd azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuna asra'u bika luhuban. Beberapa orang dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Nabi dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang akan lebih dahulu mengikuti engkau? Maksudnya meninggal terlebih dahulu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Kalau sebelum Nabi meninggal, siapa istri Nabi yang sudah meninggal? Hah? Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian siapa? Zainab bintu Khuzaimah. Nah, kemudian setelah itu tidak ada yang meninggal sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, siapa yang meninggal berikutnya? Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hanya mengatakan atwalu kunna yadan. Yang pertama kali akan menyusul aku diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Setelah mendengar itu, hanya pendek kan dua kata saja, atau walaupun nayadat, yang paling panjang tangannya di antara kalian. Qala fa akhadhu qasabatan yadra'unaha. Mereka pun istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengambil pengukur. Entah kayu atau penggaris, intinya pengukur, qasabah, yadra'unaha, dan diukur panjang tangannya. Ayo. Fa'alimna ba'du annahu kanat, atau di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kalau menurut riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala disebutkan di sana fakanat saudatu atwaluhunna yadan. Dan kami mendapati bahwa tangan istri Nabi yang paling panjang adalah Saudah. Baik, ini riwayat Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kata Aisyah, fa'alimna ba'du annama kanat tula yadiha as-sadaqah. Setelah itu baru kami mengetahui yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panjang tangannya itu bukan ukuran fisik. Bukan tangan ini yang paling panjang, bukan. Tetapi maksudnya adalah kiasan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang paling banyak bersedekah di antara kalian. Tayyib. Wa kanat asra'una luhuqan bihi wa kanat tuhibbu sadaqah. Menurut riwayat Al-Bukhari, Saudah adalah orang yang paling banyak sedekah di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, dan beliau adalah istri pertama yang meninggal setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah taala, Aisyah mengatakan fakanat atwaluna yadan Zainabu. Maka kami mendapati bahwa yang paling panjang tangannya adalah Zainab, li annaha kanat ta'malu biyadiha wa tasaddaq. Karena Zainab dahulu biasa bekerja dengan tangannya. Artinya tangan Zainab tidak pernah nganggur, bahasanya orang sekarang. selalu bergerak dan beliau sering bersedekah kepada orang lain. Antara Zainab bintu Jahash dan Saudah bintu Zam'ah, memang beliau berdua dikenal murah tangan, sering bersedekah. Ini juga pada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal sebelumnya, Zainab bintu Khuzaimah, beliau juga gemar bersedekah sampai disebut dengan apa? Julukannya Zainab bintu Khuzaimah, Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Saking seringnya beliau memberi orang-orang miskin. Saudah demikian juga. Zainab bintu Jahsy demikian juga. Tayyib. Dua riwayat ini adalah dua riwayat yang sahih. Namun kita ambil karena pembahasan kita adalah Zainab, bahwa yang pertama meninggal adalah Zainab bintu Jahsy dan ini lebih kuat disebutkan penguatan ini dari dalil-dalil yang lain. Tayyib. Nanti akan kita sebutkan apa saja penguatnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Pertanyaannya adalah kapan Zainab bintu Jahsy meninggal? Dan ini salah satu bukti sejarah bahwa Zainab bintu Jahsy adalah yang terlebih dahulu meninggal sebelum Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha. Zainab bintu Jahsy, beliau meninggal sanata 20 wa hiya binatu 53 sana. Beliau meninggal pada tahun ke-20 Hijriyah. Beliau meninggal pada tahun 20 Hijriyah dan ketika itu beliau berusia 53 tahun. Beliau meninggal tahun 20 dan berusia 53 tahun. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau As-Siratun Nabawiyah jilid yang keempat halaman 584. Tayyib. Dan Zainab juga adalah orang pertama di dalam Islam yang ketika wafat dimasukkan ke dalam peti mati. Jadi sebelumnya ketika seorang muslim wafat ketika zaman Nabi SAW, mereka hanya diletakkan di atas na'ash biasanya, apa itu namanya, keranda yang tanpa tutup, jadi hanya keranda datar, bandoso datar, ditaruhkan di atasnya kemudian ditutupkan kain, hanya seperti itu. Tayyib. Untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika Zainab bintu Jahsy meninggal, disebutkan riwayat beliau meninggal di masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Dahulu laki-laki dan perempuan kanu yukhraju nabihim sawaan. Ketika mereka meninggal akan dibawa ke kuburan dengan cara yang sama, yaitu diletakkan di atas na'ash, di atas keranda yang polos kemudian hanya ditutup kain sehingga membentuk postur tubuhnya. Baik laki-laki maupun perempuan, semua diperlakukan demikian. Falamma matat Zainabu bintu Jahsy radhiyallahu taala anha, amara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu munadian. Ketika Zainab bintu Jahsy meninggal, Umar radhiyallahu taala anhu beliau berinisiatif karena belum ada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal. Lihat bagaimana tajamnya pemikiran Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Baru Zainab istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal. Beliau tidak ingin manusia mengetahui bagaimana fisik dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka telah meninggal. Makanya Umar bin Khattab kemudian menyerukan kepada semua orang, ala la yakhruju ala Zainaba illa dhu rahimin min ahliha. Tidak boleh ada yang keluar untuk mengantarkan jenazah Zainab kecuali saudara-saudara yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Zainab. Beliau tidak ingin kaum muslimin yang lain melihat bagaimana postur tubuh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ijtihad dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Faqalat bintu Umais. Mendengar itu Asma bintu Umais, beliau pernah hijrah ke Habasyah dan melihat bagaimana orang Nasara ketika itu pada prosesi pemakaman mereka. Tayyib. Mendengar seruan Umar bin Khattab, Asma bintu Umais mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan mengatakan kepada beliau, ya Amirul Mukminin, ala urika syai'an. Wahai Amirul Mukminin, maukah aku beritahu kepadamu sesuatu? Tayyib. Ra'aitu al-Habasyata tasna'uhu nisa'ahum. Yang ketika di Habasyah dahulu, aku melihat orang-orang Habasyah bagaimana cara mereka membawa jenazah seorang wanita. Tayyib. Faja'altu na'shan wa ghashathu thawban. Falamma nadhara ilaihi qala ma ahsana hadha ma astara hadha. Lalu Asma bintu Umais membuat sebuah kotak peti, kemudian juga membuat penutupnya datar dari batang-batang, dan setelah itu ditutupi kain sehingga tutup kain itu hanya membentuk peti, tidak membentuk jenazah Zainab. Setelah melihat itu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian beliau takjub dan memuji Asma bintu Umais. Kata Umar radhiyallahu taala anha, "Ma ahsana hadza, sungguh betapa baiknya pemikiran ini. Ma astara hadza, yang seperti ini akan lebih menutupi jenazah dari Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha." Kemudian diletakkanlah jenazah Zainab di peti tersebut dan ditutup. Maka tidak ada satupun yang bisa melihat bagaimana fisik Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha. Karena kekhawatiran Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sudah tidak ada lagi dengan diletakkannya jenazah Zainab di dalam peti, maka beliau kembali menyerukan. Diserukan ulang, "Ala fanada munadin anikhruju ala ummikum." Keluarlah kalian untuk mengantarkan jenazah ibu kalian menuju ke liang lahat. Tapi setelah itu baru keluarlah seluruh manusia mengantarkan jenazah Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha. Tidak hanya sampai di situ, bahkan ketika sampai di liang lahatnya, mereka menutupi kuburan Zainab dan yang memasukkannya hanya orang-orang yang bertugas, sehingga tidak ada yang hadir melihat bagaimana jenazah Zainab bintu Jahash sampai dikubur di dalam tanah. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Ada di sana riwayat yang menyebutkan bahwa yang pertama kali dibuatkan peti mati oleh Asma bintu Umais bukan Zainab bintu Jahash. Akan tetapi yang pertama kali dibuatkan peti mati oleh Asma bintu Umais adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu bagaimana wafatnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Kapan beliau wafat? Lebih dahulu mana wafatnya Fatimah dengan Zainab? Hah? Fatimah. Karena Fatimah tidak lama meninggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, ada satu kisah disebutkan dalam banyak riwayat. Sebelum nanti kita akan hukumi bagaimana riwayat-riwayat tersebut. Taib, anda bacakan kisahnya. An Ummi Ja'far, dari Ummu Ja'far. Anna Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat, bahwa Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada Asma, "Ya Asma, inni qad istaqbahtu ma yasna'u bin nisa, innahu yatrahu 'alal mar'ah ats-tsaub fayasifuha." Wahai Asma, sungguh qad istaqbahtu, aku tidak suka. Kenapa? Ma yasna'u bin nisa, apa yang dilakukan terhadap jenazah seorang wanita. Kenapa demikian? Kata Fatimah, innahu yutrahu 'alal mar'ah ats-tsaub fayasifaha. Ketika seorang wanita meninggal, dia hanya diletakkan di atas na'ash, di atas keranda, kemudian ditutup kain. Fayasifuha, itu akan membentuk bagaimana jasad wanita tersebut meskipun sudah di kain kafan. Tapi berapa lembar kain kafannya wanita? Berapa lembar? Monggo. Antum akan bertanggung jawab dengan keluarga antum yang meninggal nanti. Berapa jumlah kain kafannya? Minimal berapa? Hah? Monggo. 5. Tayyib, ahsan. Minimal 5. Nah, meskipun sudah dibalut 5, tapi fisik itu akan tetap terlihat. Akan tetap terlihat. Nah, Fatimah radhiyallahu taala anha tidak mau. Saya tidak mau ketika nanti saya meninggal kemudian terlihat fisik saya di atas keranda itu. Tayyib. Mendengar itu, Asma bintu Umais radhiyallahu taala anha mengatakan kepada Fatimah, "Ya binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uriki syai'an? Wahai putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku perlihatkan sesuatu untukmu?" Tayyib. "Ra'aituhu bi ardil Habasyah fad'at bi jara'id radbah fanahadha thumma tarahat 'alayha thawban." Aku pernah melihat ini dilakukan oleh orang-orang Habasyah. Beliau pun meminta beberapa batang pohon kurma yang masih basah, lalu kemudian dibelah dan dibentuk menjadi peti beserta penutupnya. Setelah itu beliau bentangkan kain, ditutup di atas peti tersebut. Ini dilakukan di hadapan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau senang bukan main. "Ma ahsana hadza wa ma ajmalahu wa ya'rifu Allah wa la tudkhilani alayya wa la tudkhuli alayya ahad. Tayib. Sungguh betapa bagusnya ini. Wa ajmalahu, betapa baiknya ini. Ya'rifu biha ar-rajul minal mar'ah. Kalau perempuan dan laki-laki dibedakan seperti ini, akan diketahui jenazah siapa yang dibawa menuju ke kuburan. Maksudnya Fatimah bagaimana? Saat wanita itu dimasukkan di dalam peti, ditutup, baru ditutup kain. Kalau laki-laki tidak, dibiarkan sebagaimana yang dilakukan di zaman Nabi SAW, tetap diletakkan di atas keranda dan ditutupi kain biasa. Sehingga orang-orang akan tahu, oh kalau tidak ada kotak petinya berarti itu jenazah laki-laki. Nah, maka memudahkan juga menurut para ulama saat mereka menyolatkannya di apa namanya di masjid. Kan tidak semua orang tahu yang hadir itu apakah ini jenazah laki-laki atau wanita. Maka mereka bisa melihat kondisi jenazahnya. Tidak dimasukkan dalam peti berarti itu jenazah laki-laki. Imam akan langsung bisa memposisikan di mana dia harus memimpin sholat. Kan berbeda antara laki-laki dengan wanita. Kalau laki-laki imam harus sholat di posisi belah mana? Di kepala. Ah? Nah, jangan sampai salah. Di mana? Di kepala. Kalau wanita di sisi mana? Di pusarnya, di perutnya, di tengah. Nah, imam akan lebih mudah. Kotak, oh berarti perempuan sudah di tengah. Tidak pakai kotak, berarti laki-laki di arah kepala. Demikian juga ketika dibawa menuju liang lahat, ini jenazah laki-laki, doanya lebih mudah. Mafhum perbedaannya. Nah, setelah itu Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Fa idza ana mittu, wahai Asma, aku titip pesan. Seandainya nanti aku meninggal," karena Fatimah sudah merasa meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lama beliau yang akan menyusul. "Ketika nanti aku meninggal, faghtasilini anti wa Ali radhiyallahu taala anha wala tadkhuli alayya ahad. Yang memandikan aku, yang boleh memandikan aku hanya engkau dan Ali bin Abi Thalib, suami beliau radhiyallahu taala anha. La tadkhuli alayya ahad. Jangan ada orang lain yang masuk memandikan jenazah." Ini pesan Fatimah radhiyallahu taala anha. "Falamma tuwfiya radhiyallahu taala anha, ja'at Aisyah radhiyallahu anha tadkhul." Ketika meninggalnya Fatimah, Aisyah masuk ingin mengurus jenazah Fatimah radhiyallahu taala anha. Faqalat Asma, la tadkhuli. Jangan engkau masuk wahai Aisyah. Pesannya Fatimah. Dilaksanakan oleh Asma, enggak ada yang boleh masuk. Hatta itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Dan seterusnya, panjang kisahnya. Tayyib. Ini satu riwayat. Antum perhatikan tadi pusatnya dari mana? Riwayatnya dari Ummu Ja'far. Tayyib. Riwayat yang kedua atau sebelum itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daulabi di dalam Adz-Dzurriyah di halaman ke-214. Diriwayatkan Ibnu Syahin dalam Nasikh dan Mansukh halaman 647. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Fadha'il Fatimah halaman 86. Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Hilyah jilid yang kedua halaman 43. Dan Al-Baihaqi di dalam Al-Kubra jilid yang keempat halaman ke-34. Ibn Abdil Bar dalam Al-Isti'ab halaman keempat atau jilid keempat halaman 1897. Tayyib. Ana baca cepat, yang mau referensi tafadhol nanti diulang rekamannya. Tayyib, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Jauzaqani di dalam Al-Batil jilid atau halaman yang ke-449 dari jalan Muhammad bin Musa Al-Fitri dari Aun dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib dari ibunya dari Ummu Ja'far. Tayyib. Dan juga diriwayatkan dengan matan tadi bahwa peristiwa itu dihadiri atau hadir padanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Namun riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Kenapa? Ummu Ja'far adalah seorang yang majhul, tidak diketahui bagaimana kondisi beliau. Tayyib. Ada juga riwayat yang lain, jalur sanad yang lain dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat jilid yang ke-10 halaman 29 dari Muhammad bin Umar Al-Waqidi dari Umar bin Muhammad bin Umar bin Ali dari ayahnya dari Ali bin Husain dari Ibnu Abbas. Tayyib. Ini juga riwayat yang dhaif. Kenapa? Al-Waqidi sudah ma'ruf insyaallah dan sering ana ulang bahwa Al-Waqidi muttaham. Beliau dicurigai berdusta dalam beberapa hadis sehingga semua riwayat Al-Waqidi otomatis akan tertolak. Tayyib. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Sya'bi radhiyallahu taala rahimahullah taala dari beberapa jalan dan pusatnya ada pada masdar Dawud an Khalaf an Ummi Ja'far. Semuanya Dawud tidak meriwayatkan dari Khalaf. Khalaf tidak meriwayatkan darinya kecuali Al-A'raj. Dan mereka ini adalah majhul, sehingga hadis ini dhaif. Tayyib. Kemudian riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Imam Ibn Sa'ad dengan sanad yang sahih sampai kepada Syabi, tetapi mursal. Tayyib. Maka riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa di dalam Islam yang pertama kali dimasukkan ke dalam peti adalah Fatimah, semuanya riwayat-riwayat yang dhaif. Tayyib. Maka yang thabit, yang sahih adalah riwayat bahwa yang dimasukkan ke dalam peti pertama kali di dalam Islam adalah jenazah Zainab bintu Jahash radhiyallahu ta'ala anha. Tayyib. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala dari Arim Ibn al-Fadl, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Nafi' dan yang selainnya. Dan ini sesuai yang kita bawakan tadi. Kemudian beliau mengomentari wa isnaduhu sahihun ila Nafi' lakinnahu mursalun aidan. Sanad yang kita ceritakan tadi tentang bagaimana Asma membuat peti mati untuk Zainab adalah sanad yang sahih sampai kepada Nafi'. Nafi' adalah maula Ibnu Umar. Lakinnahu mursal, tapi hadis itu adalah hadis mursal, berhenti sampai kepada sahabat karena memang kisahnya berhenti pada masa Umar Ibn al-Khattab, sehingga mustahil hadisnya hadis marfu. Hadisnya mursal benar. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah apa sebenarnya hukum menggunakan peti mati di dalam Islam? Tayyib. Apa hukumnya? Antum biasa pakai peti mati atau tidak? Apa hukum asal menggunakan peti mati untuk jenazah di dalam Islam? Tayyib, kita bahas. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka menyebutkan dengan terjadinya apa yang dilakukan oleh Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu terhadap jenazah Zainab bintu Jahash, ini kemudian menjadi dalil dan menjadi amalan para ulama salaf setelah itu sampai dengan sekarang tentang diperbolehkannya menggunakan peti mati. Tentang diperbolehkannya menggunakan peti mati. Baik ketika disolatkan sampai diantarkan ke liang lahat. Baik. Yang tidak diperbolehkan adalah peti itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Mafhum ya? Jadi dibedakan. Setelah dimandikan, dimasukkan jenazah itu ke dalam peti mati. Diantar ke masjid untuk disolatkan dan diantar ke kuburan untuk dimakamkan. Nah, sampai di kuburan harus dikeluarkan jenazah itu dari peti mati. Ini hukum asalnya. Tayyib. Apa dalilnya? Yang pertama, tentu saja athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhu di atas. Yang kedua, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Muflih rahimahullah taala di dalam Al-Furu'. Beliau adalah ulama madhab Hambali, sehingga ini termasuk salah satu pandangan di dalam madhab Hambali dalam melihat hukum menggunakan peti mati untuk mayat. Beliau mengatakan wa yustahabbu sitra na'syi al-mar'ah wa dzakarahu jama'atun wa awwalu man ittakhidza dzalika Zainab ummul mukminin. Dan ulama Hambali mereka memandang disunnahkan, diperbolehkan untuk menutupi jenazah atau keranda seorang wanita ke dalam peti mati. Ini disebutkan oleh banyak para ulama dan mereka menyebutkan bahwa yang pertama kali diperlakukan demikian adalah jenazah Zainab bintu Jahash. Kemudian yang kedua, pendapat dari Malikiyah disebutkan oleh penulis kitab Mawahibul Jalil, beliau mengatakan wala ba'sa bisatri na'ash lirrajul, diperbolehkan untuk menutup jenazah laki-laki, memasukkan ke dalam peti kemudian ditutup. Ila an qala, kemudian beliau sebutkan banyak hukum di sana yang berkaitan dengannya. Lantas beliau menyebutkan qala Ashhab, kata Ashhab, wa ma akrahu an yastura al-qabr fi dafni ar-rajul wa ammal mar'ah fa huwa alladhi yanbaghi. Dan aku tidak memakruhkan, tidak menganggap hukumnya makruh, berarti haram pun tidak. an yastura al-qabr fi dafnir rijal, untuk kuburan itu ditutupi ketika memakamkan jenazah laki-laki. Tapi prosesinya sama. Dari apa namanya disolatkan tadi, masuk peti mati, dibawa ke kuburan dengan peti mati, laki-laki maupun perempuan sama saja. Sampai di kuburan laki-laki ditutup juga tidak mengapa. Tayib. Wa ammal mar'a fa huwa alladhi yanbaghi. Adapun terhadap jenazah seorang wanita, itu yang seharusnya. Maksudnya mazhab Malikiyah memandang bahwa jenazah wanita itu harus diletakkan di dalam peti, sampai dikuburkan juga harus ditutup prosesi penguburannya. Wadhalika wasi'un lirrijal. Tapi kalau masalah jenazah laki-laki silakan diperbuat seperti itu, boleh tidak juga boleh. Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Beliau pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama di atas tadi, awal hukum menggunakan peti dan menutup peti mati menggunakan kain yang bertuliskan lafad-lafad Al-Quran, entah lafad Al-Quran ataupun lafad-lafad doa dan yang selainnya. Tayyib. Kata beliau rahimahullah ta'ala, awalan yang pertama, An-Na'ash Inkanatil Maitatu imra'atan famin ahsani ma yaqulu ma yaf'aluhu katsirun minan nas al-yawm yaj'aluna 'ala an-na'sh kubbah hatta yastura badanal mar'ah wa hadha ma'rufun min ahdi salafis salih. Permasalahan yang pertama bahwa an-na'sh menggunakan keranda disertai peti mati di atasnya, in kanatil maitatu jika jenazahnya imra'atun adalah wanita, famin ahsani ma yakunu, maka yang paling bagus adalah apa yang sudah dilakukan oleh kebanyakan manusia hari ini, sekarang. Yaj'aluna 'alan na'sh kubbah, mereka jadikan pada keranda biasa yang tidak ada tutupnya, dijadikan lagi penutupnya. Boleh mau bentuknya lengkung, boleh mau bentuknya kotak, atau boleh juga peti mati yang langsung diangkat. Paham nggih? Baik. Ini diperbolehkan. Hatta yastura badanal mar'ah, sehingga badan seorang atau jenazah wanita itu benar-benar tertutup secara sempurna. Baik. Wa hadza ma'rufun min ahdis salafis salih. Dan perbuatan semacam ini, amalan ini sudah dikenal semenjak zaman para salafus saleh terdahulu. Semenjak Umar memberlakukannya, terus dilakukan sampai sekarang. Baik. Hukum asalnya boleh. Ini yang pertama. Untuk wanita. Wa amma adapun idza kana rajulan fayughatta bikisa'in. Lakin hal nughatti hadhil kubbah wa nughatti al-mayyit bi khirqah. Tayib. Untuk jenazah laki-laki bebas, silakan mau ditutup dengan penutup kotak atau langsung dikain boleh. Tapi masalahnya adalah hal nughatti al-mayyit bi khirqah fiha kalamullah. Masalah berikutnya tentang hukum menutupi keranda mayit dengan kain yang bertuliskan ayat Al-Qur'an. Yang bertuliskan potongan ayat Al-Qur'an. Al-jawab, jawabannya adalah la, tidak diperbolehkan. La nughatiha bisababain. Kita tidak boleh untuk menutupi keranda itu atau peti mati itu menggunakan kain yang tertulis di dalamnya atau tertulis pada kain itu lafaz-lafaz Al-Qur'an. Alasannya apa? Kata beliau minimalnya ada dua alasan. Alasan yang pertama, asbabul awal, anna hadhihi taghtiyah la takhlu min i'tiqad. Wa hadzal i'tiqad huwa annal mayyit atau yantafi'u biha. Kebanyakan manusia mereka menganggap bahwa ditutupi kain dengan bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu akan memberikan manfaat kepada mayat. Dan ini sudah diyakini oleh sebagian orang. Kalau ngantar mayat itu harus ditutup ada tulisan lafaz Al-Qur'annya. Keyakinannya apa ya terserah. Ada yang berkeyakinan bahwa mayat akan mengambil manfaat karena ditutupi dengan kalamullah. Baik. Ada yang berkeyakinan bahwa itu akan menangkal gangguan dari luar yang bisa mengganggu mayat tersebut dan seterusnya. Tayib. Semua keyakinan tentang penutup yang bertuliskan ayat Al-Qur'an tadi. Kata beliau rahimahullah taala, "Wa nahnu naqul innal mayyita lan yantafi'u biha abadan." Maka kita katakan bahwa mayit itu tidak akan bisa mengambil manfaat dari kain yang engkau tutupkan bertuliskan ayat Al-Qur'an, tidak sekali-kali tidak akan bisa memberikan manfaat. Kenapa? Li'anna intifa'al mayyiti bisyai' la budda an yakuna lahu dalilun minal kitabi wa sunnah. Karena untuk menetapkan bahwa mayat itu mengambil manfaat dengan kain yang bertuliskan ayat Al-Qur'an yang engkau tutupkan di atasnya, itu membutuhkan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah. Pertanyaannya adalah ada enggak dalilnya? Ada tidak dalilnya? Tidak ada wala dalil minal kitab wala sunnah, tidak ada dalil yang kau dapati dari Al-Quran maupun dari sunnah. Tayyib, mafhum? Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, anna fi wad'i hadhihi al-khirqa allati fiha a'zamu ayatin fi kitabillah aw fiha suratun ta'dilu thuluth al-Qur'an, bahwa pada kain yang tertulis ayat Al-Qur'an tadi, katakanlah di situ ada ayat yang paling mulia, ayat yang paling agung. Apa itu? Ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an? Hah? Ayat Kursi. Katakanlah di situ tertulis ayat Kursi, atau di situ tertulis sebuah surat yang surat itu berkedudukan sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Apa itu? Surat Al-Ikhlas, katakanlah tertulis di sana. Tayyib. Wa takunu hidza'a qadamaihi. Dan ketika engkau menutupkan kain itu, ditutupkan ke semua keranda atau cuma separuh bagian ke atas? Yang ditutup itu semua badannya atau hanya dada ke atas? Jawabannya adalah semuanya. Dan kain itu tadi bertuliskan Al-Qur'an. Maka ada dari bagian kain itu yang sejajar dengan kaki mayat. Yang sejajar dengan kaki mayat. Tayyib. Maka kata beliau rahimahullah taala, ini adalah imtihanun bikalamillah. Engkau melakukan itu sama saja engkau menghinakan kalamullah, menghinakan Al-Qur'an karena memposisikannya sejajar dengan kaki seorang manusia. Padahal antara mayat atau apa jasad yang masih hidup dengan jasad manusia yang sudah mati, lebih mulia mana? Jasad manusia hidup dengan jasad manusia yang sudah mati, lebih mulia mana? Lebih mulia jasad manusia yang masih hidup. Kalau seorang manusia yang masih hidup lebih mulia, dia tidak diperbolehkan memposisikan satupun ayat Al-Qur'an bertuliskan dimanapun untuk sejajar dengan kakinya. Mau engkau berdiri, mau engkau duduk, mau engkau tidur, tidak boleh sesuatu dari ayat Al-Quran itu sejajar dengan kaki. Ini juga tanbih, kalau baca Al-Quran jangan diletakkan di kaki, jangan diletakkan di lantai, atau sambil tidur diposisikan di sampingnya, tidak boleh. Kenapa? Kenapa? Merendahkan Al-Quran disejajarkan dengan kaki. Nah, ini pendalilan beliau. Kalau terhadap orang yang lebih mulia saja, jasad seorang yang hidup itu lebih mulia, maka sudah sepantasnya apa namanya mayat yang sudah mati itu tidak diperbolehkan untuk kita setarakan, sejajarkan dengan ayat Al-Quran tertulis dimanapun dia. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Panjang beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan alasan-alasannya, diantaranya yang kita bacakan tadi. Kemudian beliau menutup, fa'akulu, maka aku katakan di sini sebagai penutup, kaifa yaliqu bil insan, bagaimana seorang manusia itu dikatakan layak, wa kaifa tatibu nafsuhu, bagaimana dia bisa merasa tenang hatinya, an yara kalamallahi azza wa jalla malfufan bihi rajulun mayyit. Dia dengan tenangnya memandang kalamullah subhanahu wa ta'ala di apa namanya malfuf itu dilipatkan gitu. Dilipatkan di atas jenazah seorang yang sudah mati. Bagaimana engkau bisa merasa nyaman dengan kondisi tersebut? Tayyib. Hadza ghairu la'iqin wa la yajuzu subhanallah aw qalhu aw qul huwallahi ahad yulaffu biha al-mayyit fa sara hadza mabniyan ala aqidatin fasidah. Tayyib. Tidak boleh itu dilakukan meskipun hanya tertulis sedikit subhanallah atau tertulis sedikit qul huwallahu ahad, tidak diperbolehkan. Orang yang melakukannya didasari dengan keyakinan yang sudah rusak. Apa keyakinan yang rusak itu? Kata beliau rahimahullah taala, mahyal aqidah i'tiqad annal mayyit yantafi'u wa huwa la yantafi'. Tayyib. Yaitu mereka meyakini bahwa minimalnya mayat itu akan mendapatkan manfaat ketika ditutupi dengan kalamullah. Maka kembali ke atas tadi, untuk menetapkan mayit itu mendapatkan manfaat butuh dalil. Sementara tidak ada dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah, ditambah lagi dari aqwalus salaf juga tidak ada. Itu terjadi di akhir-akhir. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Mafhum nggih? Ini mungkin yang bisa kita bahas untuk dua pembahasan yang lain tentang Badar Mau'id, demikian juga perang Ahzab, insyaallah akan kita akhirkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.